mendengarkan Radio Gaung Aman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah tujuan utama dari setiap ibadah, dari setiap penghambaan, dari setiap ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa adalah ajaran etis Islam yang bisa merubah manusia muslim menjadi diri-diri yang bermolar, bermoral dan beretika. Menjadi manusia yang selalu diliputi oleh perasaan berketuhanan. Perasaan bahwa dirinya senantiasa diawasi dan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga berarti selalu takut. Takut jika melanggar aturan-aturan hukum, takut dan senantiasa sadar bahwa akan ada konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat atas setiap tindakan yang dilakukan. Lebih jauh lagi, takwa juga berarti takut, yakni takut kehilangan cinta dan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat dua orang kekasih, takwa akan menjaga kita agar menjaga diri kita agar kita tidak mengecewakan orang-orang yang kita kasihi, zat yang maha kita kasihi, Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu, hadirin sekalian, sebagai khatib saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian akan betapa pentingnya takwa dalam kehidupan dan keseharian kita. Betapa sentral dan pentingnya moralitas, etika atau virtue dalam kehidupan manusia, baik muslim maupun non-muslim secara universal. Karena itu, mari kita terus jaga dan tingkatkan kesadaran ketuhanan kita, kesadaran ketuhanan dalam diri kita, agar kita senantiasa berada dalam jalur moralitas, jalur etis, jalur takwa untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sifat orang-orang bertakwa terkandung setidaknya tiga komponen penting sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seseorang yang bertakwa, niscaya yakin akan wujud dan hadirnya entitas yang tidak terlihat atau yang gaib. Keyakinan inilah yang memungkinkan orang yang bertakwa senantiasa merasa tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Untuk berhubungan dengan entitas yang gaib itu, orang-orang bertakwa diperintahkan melaksanakan sholat. Salat selain ajang penggemblengan diri, kedisiplinan, ketaatan, pada esensinya adalah upaya manusia untuk terus-menerus terhubung dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan dunia gaib. Karena itu salat adalah jembatan kita kepada ruang-ruang yang tidak bertepi itu. Tetapi untuk menyempurnakan diri, orang-orang bertakwa tidak hanya cukup berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada ujungnya, penguatan diri, pembentukan moralitas dan akhlak, pengokohan akar spiritual harus tercermin dalam perbuatan sehari-hari yang real dan praktis. Takwa yang sempurna adalah takwa yang menumbuhkan kepedulian sosial, sensitivitas atas adanya ketimpangan dan ketidakadilan, adanya kesalahan. Itulah kenapa ciri ketiga sebagaimana disebut dalam surat Al-Baqarah itu, ciri ketiga dari surat dari orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendermakan sebagian rezekinya untuk orang-orang yang membutuhkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan kata lain, produk akhir dari takwa secara komunal adalah terciptanya masyarakat yang bermoral dan beretika. Takwa harus melahirkan akhlakul karimah, yakni morality and ethic, ya. Sebuah hadis dari Imam Tirmizi menggambarkan ini dengan sangat jelas. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa tabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takwa harus berujung pada terciptanya moralitas dan etik yang memungkinkan seorang muslim memperlakukan semua orang lain dengan akhlak yang terbaik, bi khaliqin wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan kita tahu dari perjalanan sejarah umat manusia, maju mundurnya peradaban, naik turunnya imperium dan dinasti sangat ditentukan oleh sejauh mana komitmen mereka pada moralitas dan etika. Komitmen pada moralitas dan etika itulah yang kemudian akan membuat maju mundurnya peradaban. Moralitas harus membimbing para pemimpin menggerakkan warganya. Moralitas juga harus menjaga para aparat pemerintahan dari sifat korup dan tercela. Moralitas dan etika harus menjaga kita semua dari kemungkinan terjerumus pada pelanggaran hukum, pada perbuatan dosa, perbuatan tidak terpuji atau perbuatan yang tidak etis. Dan hanya dengan kuatnya moralitas, etika atau akhlakul karimah pada sebuah komponen masyarakat, maka suatu bangsa akan tumbuh dan maju. Semua itu secara sederhana tercermin dalam sebuah ungkapan puisi Arab yang sangat terkenal, wa innamal umamu akhlaquma baqiyat fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Maju mundur naik turunnya sebuah masyarakat dan peradaban ditentukan oleh sejauh mana mereka berkomitmen pada akhlak dan moralitas. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, meskipun ajaran Islam tentang pembentukan diri-diri yang berketuhanan atau al-muttaqin yang berujung pada pembentukan diri-diri yang beretika dan bermoral sudah sangat ideal, rupanya secara real kita masih dihadapkan pada tantangan besar pembentukan masyarakat yang beretika dan bermoral. Kita setidaknya dihadapkan pada 5 tantangan besar sebagai umat. Tantangan ini semuanya mencerminkan betapa masih jauh panggang dari api, betapa luas celah ajaran ideal dari kenyataan. Pertama, pada level yang paling sederhana dan langsung bisa kita rasakan, kita dihadapkan pada tantangan keterpurukan perilaku. Keterpurukan dan ketiadaan moral dan etika perilaku ini bisa dilihat dari bagaimana kita berkendara, menyerobot trotoar, lampu merah, melawan arah, betapa semrawutnya jalanan kita, betapa gilanya jalanan di banyak negara-negara muslim seperti di Indonesia atau di negara-negara lain di Timur Tengah. Betapa kita harus senantiasa menantang maut ketika kita berada di jalanan. Keterpurukan perilaku bisa dilihat juga dari bagaimana kita menjaga kebersihan, seberapa bersih sungai-sungai kita, seberapa bersih toilet-toilet masjid kita, seberapa efisien pengelolaan dan penanganan sampah-sampah kita. 2 hal itu hanya contoh kecil yang kasat mata yang bisa kita lihat dan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hadirin sekalian, umat Islam baik secara umum di dunia muslim maupun di Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal effectiveness-nya. Seberapa efektif kita bekerja, seberapa efektif dan mudah serta cepat birokrasi kita menyediakan layanan. Kita terlalu sering mendengarkan keluhan betapa susah, ribet, mahal, dan lamanya mengurus sebuah perizinan atau bisnis di Indonesia atau di negara-negara muslim lainnya. Sebagai contoh saja Bapak Ibu sekalian, sebuah surat tertentu, misalnya seperti Kitas dulu, saya punya pengalaman, cukup dikerjakan 1 atau 2 hari atau bahkan beberapa jam saja di Singapura. Sementara surat yang sama harus menunggu waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk jadi di Indonesia. Indonesia sekarang ini menempati ranking ke-73 dalam peringkat Government Effectiveness Index. Ya. Sementara tetangga kita Singapura berada di nomor pertama. Sebuah studi perbandingan juga membuat kita cukup miris yang terkait dengan aspek yang kedua ini. Rata-rata pegawai negeri di Timur Tengah hanya bekerja efektif 15 menit sehari. Di Mesir bahkan lebih parah lagi karena rata-rata pegawai itu hanya bekerja 5 menit saja per hari. Tanpa perlu bukti apapun, setiap kita yang hidup di Indonesia sekarang, saya kira kita merasakan betapa terbelakang kita untuk urusan ini ya. Meskipun hal ini telah diupayakan untuk terus-menerus diperbaiki, reformasi birokrasi, ya, perbaikan sumber daya manusia, perbaikan sistem, dan lain-lain, tapi sepertinya harapan perbaikan masih jauh panggang dari api. Mungkin ada pihak-pihak yang diuntungkan dari ketidakefektifan ini, ya kita tahu semua orang-orang banyak memanfaatkan ini agar mendapatkan uang pelicin, uang rokok, atau pungutan-pungutan liar yang lainnya. Tentu saja kita semua tahu bahwa ini adalah semua bukti yang kasat mata yang kita juga rasakan langsung betapa kita kehilangan dimensi ketuhanan dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana disadari banyak ulama dan pemikir muslim, kita sekarang ini sedang melewati masa tidur, masa hibernasi, masa keterbelakangan. kita terbelakang dalam hampir semua bidang dari politik, ekonomi, militer, dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya, muaranya dari semua keterbelakangan itu adalah keterbelakangan dari dalam dunia riset, dunia pendidikan, dunia ilmu pengetahuan. Sebagai contoh sederhana saja, hampir tidak ada satupun kampus-kampus di negara Muslim, tidak juga di Indonesia, yang memiliki prestasi dan reputasi dunia. Ranking terbaik kampus di Indonesia berada di urutan 800, sementara kampus terbaik di dunia Muslim berada di urutan 221. Bapak Ibu sekalian, dalam hal riset ya dan pengembangan kita juga tertinggal mungkin beberapa dekade atau bahkan beberapa abad dari negara-negara lain, yang negara-negara yang lebih maju. Israel dan Korea Selatan sebagai contoh itu secara konsisten menganggarkan 4-5% dari GDP-nya untuk riset dan pengembangan atau R&D ya, research and development. Sementara rata-rata negara Muslim di Timur Tengah hanya menganggarkan 0,25%. Jadi itu artinya Israel spending uang, menghabiskan uang berkali-kali lipat dari negara-negara tetangganya. Indonesia hanya mengalokasikan data-data yang saya baca tak lebih dari 0,15 atau 14% saja dari GDP untuk research and development. Dengan anggaran dan komitmen sekecil itu, bagaimana kita bisa maju dan bagaimana kita bisa berkembang gitu ya. Dan karena itu saya kira kita butuh lompatan-lompatan untuk mengajar ketertinggalan-ketertinggalan ini. Hadirin sekalian, yang keempat, hulu dari keterbelakangan ini saya kira adalah karena umat Islam di dunia dan di Indonesia mengidap penyakit krisis kesarjanaan. Kita sedih dari deretan para inventor, para penemu, masih sangat sulit kita menemukan inventor dan penemu-penemu Muslim. Hampir tidak ada peraih Nobel Muslim selain Abdul Salam dan Malala Yousafzai. Kita benar-benar miskin pemikir, miskin filosof, miskin inovator. Dalam bidang keagamaan, para pemikir dan sarjana kita juga masih sangat konservatif dan cenderung terasing dan teralienasi dari tantangan dunia modern. Para khatib di masjid-masjid cenderung memberikan khutbah Jumat yang seperti ditujukan untuk jamaah di abad pertengahan. Sangat sedikit khatib yang bisa menghubungkan ajaran-ajaran agama, etika, akhlak, akidah dengan tantangan mendasar umat Islam kini dan nanti. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, kita masih dihantui oleh penyakit pemimpin yang korup dan tidak visioner. Kita semua tahu ini tantangan, salah satu tantangan terbesar baik di Indonesia maupun di negara-negara Muslim. Sebagaimana tercermin dari beragam penilaian global, betapa parahnya sebagai contoh korupsi di negara kita, juga di negara-negara Muslim lain. Kita sebagai bangsa tidak juga beranjak prestasinya dalam hal penanganan korupsi ini dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita hanya bercokol di urutan 102 dari 108 negara. Kalah dari negara-negara seperti Guyana dan Burkina Faso. Bahkan ini prestasinya menurun. Sekarang kita di angka 37 begitu ya. Nah, di tengah-tengah ikhtiar penting perang melawan korupsi untuk memerangi keterbelakangan ini justru muncul upaya-upaya yang sistematis saya kira dari oligarki kekuasaan agar KPK tidak lagi bergigi dan bertaji. Ya, jadi KPK ini betul-betul dipreteli sekarang. Gerakan anti KPK ini sepertinya digerakkan oleh tangan super kuat tapi tidak terlihat. Kita seperti merasakan siapa tetapi kita tidak berani mengatakan karena tidak terlihat. Para pegawai dan penyidik KPK yang berdedikasi dan berprestasi malah disingkirkan oleh tes wawancara yang kita semua tahu seperti Ludruk dan Dagelan. Bahkan ketika dikatakan bahwa mereka tidak bisa diperbaiki, tidak bisa di-training lagi, saya kira orang yang mengatakan seperti itu lebih parah dari Tuhan karena Tuhan saja masih mau menerima pertobatan dan kesalahan begitu. Nah, kita juga prihatin Bapak Ibu sekalian ketika kontrol masyarakat sipil begitu dibutuhkan untuk menghentikan gerakan pembusukan KPK ini, kini gerakan masyarakat sipil dan juga independent media semakin kecil volume suaranya dan semakin kecil pula jumlahnya. Saya kira mungkin hal ini disebabkan karena banyak sekali kelompok-kelompok yang pada awal masa reformasi relatif bisa mengambil jarak dari rezim dan pemerintahan dan berdiri sebagai kekuatan penyeimbang, kini relatif berhasil dikooptasi oleh rezim dan kekuasaannya. Kampus-kampus yang dulu independen ya, kini sepertinya nyaman di bawah ketiak rezim dan pemerintahan karena sebagian besar misalnya rektor-rektornya diangkat, senat tidak lagi terlalu berfungsi dan lain-lain. Sebagian ormas-ormas juga secara ekonomi dan politik banyak sekali tergantung pada resource negara, dan karena itu tidak bisa mengambil jarak dari kekuasaan untuk memberikan kritik-kritik yang konstruktif jika suatu masa pemerintahan melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita menyeleweng dari tindakan-tindakan yang seharusnya. Tentu saja kita tahu, Bapak-Ibu sekalian, dari studi terbaru Profesor Ahmad Guru, hilangnya independensi para sarjana atau hilangnya independent scholar dan terlalu kuatnya aliansi ulama konservatif dan pemerintahan yang cenderung korup itu bisa berujung pada petaka dan keterbelakangan. Itulah yang menyebabkan dunia muslim abad ke-16, 17, 18, 19, 20 menjadi terbelakang dan menjadi hancur. Karena aliansi pemerintahan yang korup, pemerintahan militer yang korup, dan ulama-ulama yang konservatif. Ya. Dan saya takut dan saya khawatir semoga tidak terjadi. Tentu saja kita harus bersama-sama menekan agar Indonesia tidak terjerembab pada arah seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kelima contoh yang tadi saya sebutkan tersebut hanyalah contoh-contoh betapa tipisnya atmosfer keimanan dan ketakwaan kita. Betapa kita kehilangan jembatan untuk menyambungkan nilai ideal Islam dengan kehidupan nyata. Betapa kesalehan dan nilai ketuhanan seperti diisolasi di masjid-masjid. Kita lupa Tuhan maha mengawasi, maha melihat. Kita hanya sadar bahwa Tuhan itu maha mendengar ketika kita berdoa dan meminta kepadanya. Tetapi lupa bahwa dia itu maha melihat dan maha mengawasi ketika kita di kantor, ketika kita di pasar, ketika kita di tempat-tempat kerja. Dan karena itu Bapak-Ibu sekalian, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga khutbah singkat ini menjadi pelecut kita bersama agar senantiasa kita bisa terus meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan, meningkatkan kesadaran ketuhanan dalam setiap gerak dan langkah kita. Meningkatkan ketakwaan harus berimplikasi pada meningkatnya moralitas, etika, dan akhlak. Dan semua itu ujungnya harus bermuara pada terciptanya masyarakat yang maju dan bermoral. Karena itulah tujuan akhir dari penciptaan manusia-manusia bertakwa. Demikian khutbah Jumat ini disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullaha al-'adzim innahu huwal ghafurur rahim. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.